Tak perlu risaukan masa yang lalu, bila itu kan membuat terluka. Di mataku kau begitu sempurna, aku kagum sungguh cantiknya kamu. Biarkan orang bilang apa tentang kita, mereka tak tahu rasa kita. Kamu punya cinta, aku punya cinta. Jangan bohongi rasa kita. Tak perlu risaukan masa yang lalu, bila itu kan membuat terluka. Di mataku kau begitu sempurna, aku kagum sungguh cantiknya kamu. Kita